Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahat Kebumen rahimakumullah, malam hari ini malam yang insyaallah kita berbahagia, yang akan diangkat sebagai tema dan materi pembahasan adalah sosok seorang wanita mulia. Wanita yang bukan hanya saja namanya yang harum, tetapi semua yang terkait dengannya betul-betul harum mewangi. Jangan salah, ketika kita berbicara tentang sosok beliau sebagai seorang wanita sahabiyah, semua dari kita yang hadir saat ini sangat memerlukan dan sangat membutuhkan pembahasan tentangnya. Karena siapapun dari kita yang hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari wanita. Ibu kita, istri, kakak atau adik perempuan, putri-putri kita. Kalau ingin dikaitkan dengan kondisi kekinian, kondisi kekinian masyarakat dan bangsa kita, generasi muda bangsa, terkhusus generasi muda umat Islam, yang mengalami dekadensi moral, bisa dikata jauh dari nilai-nilai agama, masih belum sesuai dengan harapan kaum orang tua. Kalau ingin ditelusuri faktor penyebabnya, kenapa terjadi seperti itu, maka salah satu faktor yang muncul adalah karena kekurangan figur seorang ibu. Kekurangan figur seorang ibu yang baik, seorang ibu yang pendidik, seorang ibu yang menjadi guru sekaligus kepala sekolah di madrasah rumahnya sendiri. Demi Allah, anak-anak muda di zaman sekarang, banyak dari mereka kehilangan figur seorang ibu. Ibu yang mempunyai figur seperti figur sahabiyat, wanita sahabat yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Harapannya setelah kita sedikit banyak menggali biografi dari sahabiyat yang akan kita sebutkan nanti, harapannya bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita kaum orang tua, agar putri-putri kita bisa sepertinya, seperti beliau. Harapannya istri-istri kita pun demikian, bisa mencontoh dan meneladani sahabiat yang dimaksud. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabiat yang saya maksud adalah sahabiat yang bernama Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhumah. Nama panggilannya Asma, Ummu Abdillah, mempunyai dua orang anak, kedua-duanya laki-laki, yang pertama Abdullah, yang kedua Urwah, Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Asma bintu Abi Bakrin adalah kakak kandung dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa selisih umur antara Asma dan Aisyah 10 tahun lebih. Artinya Asma lebih tua 10 tahun lebih dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Sama halnya dengan Aisyah, dan mereka bersaudara. Asma pun mempunyai keistimewaan karena 4 generasi berturut-turut semuanya sahabiyun, semuanya sahabat. Asma sahabiyat, putranya Abdullah dan Urwah sahabat, putranya yaitu Abdullah sahabat, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq sahabat, kakeknya Abu Quhafah demikian juga sahabat, dari kakek, bapak, cucu, cicit, semuanya sahabat ini. Dan tidak semua sahabat seperti ini, 4 generasi berturut-turut. Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Islam yang pertama-tama masuk ke dalam rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pengaruh yang cukup besar untuk keluarganya. Karena Islam dimanapun diterima dan diyakini sebagai sebuah kebenaran yang hakiki mutlak, maka akan memberikan warna putih terang benderang bercahaya. Asma bintu Abi Bakrin masuk Islam juga mengikuti jejak langkah ayahnya, dididik dalam Islam, dididik dengan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu Asma bintu Abi Bakrin kemudian menjadi sosok seorang wanita yang mempunyai banyak kelebihan. Asma adalah wanita yang cerdas. Asma adalah wanita yang cerdas. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq berangkat berhijrah menjadi kawan sepengiringan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua harta yang ada waktu itu dalam bentuk uang tunai dibawa serta hijrah ke Madinah. Kakeknya buta, yaitu Abu Quhafah. Kata kakeknya, Abu Bakar pergi meninggalkan kalian tanpa apa-apa. Jadi ada semacam kekhawatiran dari sang kakek karena cucu-cucunya ditinggal pergi oleh ayah mereka tanpa meninggalkan bekal. Dan kenyataannya memang seperti itu. Pada saat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berangkat berhijrah, memang semua uang yang sifatnya tunai itu dibawa pergi berhijrah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kecerdasan Asma bintu Abi Bakrin. Apa yang ditinggalkan untuk kalian, kata sang kakek. Asma kemudian mengambil dengan memilih tentunya beberapa kerikil. Kerikil-kerikil dikumpulkan lalu diletakkan di lokasi yang biasa digunakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menyimpan uangnya. Ada sebuah lokasi di dinding rumah itu, kotak. Di situ biasanya sahabat Abu Bakar Siddiq meletakkan atau menyimpan uangnya. Nah, kerikil-kerikil tadi dikumpulkan oleh Asma, kemudian diletakkan di tempat tersebut, lalu ditutupi dengan kain. Asma lalu memegang telapak tangan kakeknya, diarahkan untuk memegang itu. Sebentar. Orang buta radhiyallahu anhu tidak bisa memastikan itu uang asli atau tidak. Yang jelas, oh ternyata ada yang ditinggalkan buat kalian. Kata Asma, ini yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kami. Tidak bohong, karena memang itu yang ditinggalkan Abu Bakar untuk mereka. Ini kan wanita yang cerdas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kita inginkan, wanita muslimah mempunyai kecerdasan seperti kecerdasan yang dipunya oleh Asma bintu Abi Bakrin. Hal ini juga menunjukkan betapa kuat dan kokohnya keimanan Asma. Ditinggal pergi oleh ayahnya, tetap Islam, tetap kokoh keislamannya. Asma bintu Abi Bakrin. Cerdasnya luar biasa. Asma bintu Abi Bakrin inilah yang kemudian mendapatkan gelar si pemilik dua selendang. Asma ditugaskan untuk mempersiapkan bekal makanan dan minuman untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq dalam melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Itu tugas Asma, mempersiapkan bekal makan dan minum. Ketika hijrah itu sudah akan dilaksanakan, makanan dan minum siap, tetapi tidak mempunyai tali. Asma tidak mempunyai tali yang digunakan untuk mengikat tempat makan dan tempat minum. Yang ada waktu itu hanyalah selendang miliknya, kain panjang. Kata ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, robek saja menjadi dua selendang itu. Yang satu untuk mengikat tempat makan, yang satu untuk mengikat tempat minum. Maka sejak hari itulah Asma bintu Abi Bakrin mendapatkan gelar Zatun Nitaqain, seorang wanita yang mempunyai dua selendang. Itu perjuangan luar biasa. Itu pengorbanan dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma untuk Islam, mendukung dan mensupport penuh radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi, yang kita inginkan ya, kaum wanita muslimah seperti Asma yang siap berkorban, memberikan apa yang dia punya demi kemenangan Islam. Asma adalah wanita pemberani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sudah berangkat meninggalkan Mekah untuk menjalankan hijrah ke kota Madinah, rombongan orang-orang Quraisy datang ke rumahnya, dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Aina abuki?" Bapakmu kemana? Kata Asma, "La adri. Aina huwa?" Kata Asma, "Kalau sekarang saya enggak tahu sekarang sudah sampai di mana." Itu terjemah yang diinginkan oleh Asma. Tapi kalau terjemah yang atau makna yang difahami oleh rombongan Quraisy tadi, Asma mengatakan, "Oh, saya enggak tahu kemana perginya." Enggak tahu. Sampai kemudian Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma ditampar pipinya oleh Abu Jahal. Situasi yang rumit dan genting seperti itu, Asma mempunyai nyali untuk menghadapi. Dan keberanian Asma ini terus berlanjut dan berlangsung sampai beliau Asma bintu Abi Bakrin memasuki usia lanjut, sudah cukup tua. Di sekitaran kota Madinah terdengar isu banyak pencuri. Ini setelah Asma sudah sepuh, banyak pencuri. Setiap kali tidur, Asma selalu membawa pisau, diletakkan di bawah bantal kepalanya. Ketika ditanya, untuk apa? Untuk menikam perut pencuri kalau masuk ke rumah ini. Ini kan luar biasa, keberanian wanita. Nah, di dalam menghadapi situasi yang sulit, yang gawat dan darurat, Tentunya yang kita inginkan seperti itu. Kaum wanita muslimah ya, mempunyai keberanian, keberanian yang terukur, keberanian yang sesuai dengan syariat Islam, bukan keberanian yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya naik ke puncak Gunung Selamet sendirian, katanya biar pemberani, dikatakan pemberani. Atau misalkan naik sepeda balap dari Kebumen sampai Purworejo, bajunya serba ketat, biar dikatakan pemberani. Atau naik motor trail, wah, padahal perempuan, cewek. Ini tidak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan syariat Islam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sosok wanita yang dermawan, tidak pelit. Aisyah, sang adik, juga dermawan. Tetapi di dalam beberapa riwayat disebutkan perbedaannya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha punya sesuatu, dikumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Kalau sudah banyak, baru disedekahkan. Adapun kakaknya, yaitu Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, setiap kali dapat, walaupun sedikit, langsung disedekahkan. Kalau dalam bahasa kita, Aisyah radhiyallahu anha kalau punya uang 1000, ditahan, ditabung. Nanti ada uang 1000 yang kedua, tambah. Nanti kalau sudah genap 10.000, baru disedekahkan. Adapun Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, kalau dapat 1000, yang 1000 itu langsung disedekahkan. Tidak perlu menunggu sampai 10.000, 20.000, 30.000. Mana yang lebih baik? Aisyah radhiyallahu anhuma ataukah Asma radhiyallahu anhuma? Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal dan yang lebih baik adalah mana yang bisa kamu lakukan. Daripada ribut, lebih bagus ini, lebih bagus ini. Tapi yang ribut itu ternyata jarang sedekah. Ya, sama aja. Kalau Anda bisa meniru Aisyah, itu yang terbaik. Kalau Anda bisanya meniru Asma, itu juga yang terbaik. Yang penting tiru kedermawanannya. Jangan sibuk dan ribut menentukan mana yang lebih baik. Asma Aisyah, Aisyah Asma, mana yang lebih baik? Maka jawabannya, yang lebih baik adalah mana yang bisa engkau tiru. Yang perlu ditiru adalah kedermawanannya radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya seorang wanita yang mempunyai sifat dermawan memiliki kelebihan dibandingkan wanita-wanita yang sulit untuk berbagi dan tidak semangat untuk bersedekah. Seorang wanita yang mempunyai semangat untuk bersedekah dan dermawan adalah tipe wanita yang rela berkorban, siap berjuang, setia, dan seterusnya. Sama seperti Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Asma bintu Abi Bakrin adalah tipe wanita yang sabarnya luar biasa, sederhana, dan menerima apa adanya. Setelah menikah, suaminya adalah Zubair bin Awam, termasuk sahabat yang sudah dipastikan dan dijamin masuk surga. Asma diperistri oleh Zubair bin Awam, seorang panglima dan komandan perang yang hampir di setiap senti tubuhnya ada bekas luka terkena senjata tajam. Nah, Asma diperistri oleh Zubair bin Awam. Sebagai seorang istri, lihat kesederhanaannya ini. Asma walaupun kakak iparnya Rasulullah, Asma meskipun putri sahabat terbaiknya Rasulullah, Asma walaupun istri dari sahabat salah satu sahabat terbaiknya, tapi masya Allah sederhana dan menerima apa adanya. Asma seperti wanita-wanita lain di zaman itu, wanita-wanita mulia, mengerjakan pekerjaan rumah dengan sabar, menggiling gandum sampai halus sehingga bisa digunakan untuk membuat roti. Yang membuat adonan adalah Asma, yang merawat, membersihkan dan atau memandikan kuda milik suaminya adalah Asma, yang membantu Zubair bin Awam sang suami untuk mengurusi ladang juga Asma. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Asma jalan kaki 2/3 farsah dari rumah sampai lokasi kebunnya, pulang sambil membawa biji-bijian. 2/3 farsah. Farsah itu antara 4 sampai 5 km. Ada yang mengatakan 4.800 sekian meter. Jadi hampir 5 km. Kalau 2/3-nya paling tidak berapa itu? 2/3 dari 5 kilo. Berapa, Mas? Mas Kosim. 2/3 dari 5 berapa? 3,5 kilo. 3,5 kilo dari sini sampai mana? Dari mana? Laut. Sampai laut. Itu bolak-balik jalan kaki sambil bawa barang. Wanita di zaman itu. Kalau zaman sekarang, mau ke toko sebelah, Mas diternal, Mas. Tapi kan kita berbicara tentang kesederhanaan. Itu sabar luar biasa. Sampai kemudian sang ayah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, membantu dengan memberi hadiah budak. Sejak ada budak, maka tugas-tugas Asma bintu Abi Bakrin kemudian relatif berkurang dan lebih ringan. Tapi yang ingin saya angkat adalah sekian waktu Asma itu sabar begitu. Nasihat untuk kaum wanita yang baru berumah tangga, awal-awal berkeluarga, masih ngontrak, masih sewa, masih jalan, masih ngontel, makannya masih pas-pasan, sabarlah. Mudah-mudahan dengan sabar, terus dengan sabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran dan kelapangan rezeki. Mudah-mudahan demikian. Seperti yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Asma adalah seorang wanita yang setia kepada suami. Suatu saat Asma membawa biji-bijian di atas karungnya, keranjangnya. Perjalanan pulang dari lokasi kebun menuju rumah. Di tengah perjalanan, Asma berpapasan dengan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan bantuan untuk membawakan keranjang berisi biji-bijian tersebut. Lalu kata Asma bintu Abi Bakrin, saya ingat cemburunya Zubair bin Awam. Suaminya adalah seorang lelaki yang pencemburu. Ditolak oleh Asma bintu Abi Bakrin. Lalu diceritakan kepada suaminya ketika pulang di rumah, kepada Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam senang dengan sikap seperti itu. Nah, ini juga watak dan karakter wanita muslimah yang kita inginkan. Betul-betul menjaga kehormatan diri, menjaga kesuciannya, kecuali untuk suaminya sendiri. Dia tidak rela untuk dibonceng di atas motor kecuali oleh laki-laki yang mahramnya, ayahnya, pakdenya, kakak adik dari bapaknya, kakak adik dari ibunya, kakak laki-laki dan adik laki-lakinya, suaminya. Itu karakter seorang wanita muslimah. yang betul-betul ingin mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Coba bedakan dengan sekarang. Dalam satu hari yang bonceng gonta ganti, padahal bukan suami, bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan adiknya, pacarnya katanya. La haula wala quwwata illa billah. Kesucian dan kehormatan wanita yang diperjuangkan oleh Islam akhirnya dihancurkan oleh orang-orang kafir melalui program emansipasi, persamaan gender, hak asasinya yang sama. Padahal Islam betul-betul menjunjung tinggi kehormatan wanita. Nah, Asma bintu Abi Bakrin memberikan contoh buat kita. Seperti itulah seorang wanita muslimah sesungguhnya, menjaga kehormatan diri, menjaga kesuciannya. Yang menawarkan bukan siapa-siapa, yang menawarkan bantuan adalah Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mungkin ada prasangka-prasangka buruk. Tetapi karena untuk menjaga perasaan suaminya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu yang memang mempunyai cemburu, maka tawaran itu pun ditolak oleh Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Asma bintu Abi Bakrin adalah tipe wanita yang berbakti kepada orang tua. Padahal ibunya ketika itu masih dalam keadaan kafir, Utailah namanya. Kalau berbakti kepada sang bapak yaitu Abu Bakar Siddiq, sudah jelas beberapa darinya sudah kita singgung di depan tadi. Ini berbakti kepada ibunya yang masih kafir, Utailah. Walaupun kemudian pada akhirnya sang ibu pun masuk Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah, Asma pun ikut berhijrah. Asma pun ikut berhijrah. Setibanya di kota Madinah beberapa waktu dan beberapa saat, sang ibu menyusul. Yang tadi saya sebut namanya Kutailah. Ibunya menyusul ke Madinah. Padahal posisi ibunya masih musyrik, kafir. Lalu Asma bintu Abi Bakrin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qadimat ummi, ibuku baru saja tiba di kota Madinah, apakah boleh aku menyambut dan menerimanya, menyambung hubungan kerabat dengannya? Nabi Muhammad SAW mengizinkan, iya, sili ummat, tetap jaga hubunganmu dengan sang ibu. Padahal ibunya kafir, musyrik, tetap saja dihormati, dimuliakan, sebab statusnya adalah seorang ibu. Walhamdulillah, pada waktu yang berikutnya sang ibu pun masuk Islam. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa Asma bintu Abi Bakrin adalah sosok wanita yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Dari beberapa gambaran tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di saat-saat seperti ini, bangsa kita secara umum dan umat Islam lebih khusus sangat memerlukan figur wanita seperti ini. Sebagai seorang sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu, Asma bintu Abi Bakrin menanamkan nilai-nilai perjuangan, kepahlawanan, keberanian, pembelaan terhadap Islam itu ditanamkan betul kepada kedua putranya, Abdullah bin Zubair dan Zubair bin dan Urwah bin Zubair, ditanamkan betul. Menjadi seorang pemberani. Maka Abdullah bin Zubair termasuk pemimpin dan panglima perang di dalam sejarah Islam. Itu putra kandungnya. Yang mendidik siapa? Asma. Suatu saat Asma jatuh sakit, dijenguk oleh Abdullah dan Urwah. Setelah dijenguk, berbicara dan berbincang beberapa saat, Asma menyampaikan kepada kedua putranya, saya tidak akan tenang kecuali engkau wahai Abdullah, putranya yang sulung, putranya yang barep. Saya tidak akan tenang sampai engkau memperoleh satu dari dua pilihan. Yang pertama engkau terbunuh, sehingga aku bisa berharap pahala dari Allah sebanyak-banyaknya dengan sikap sabar karena engkau terbunuh. Kalau tidak, engkau mendapatkan kemenangan sehingga aku ikut merasa senang. Tidak berapa lama kemudian, Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dibunuh akhirnya. Yang dinanti oleh sang ibu yaitu Asma betul-betul terjadi. Tetapi yang kita perhatikan adalah, coba lihat bagaimana Asma sebagai seorang ibu menanamkan nilai-nilai keberanian kepada anaknya. Bukan malah ditakut-takutin. Sekarang sekian banyak ibu justru menanamkan rasa takut kepada anak-anaknya. Anak-anaknya main keluar dari rumah, caranya salah untuk mengingatkan mereka untuk tidak main di luar rumah. Diingatkan dengan sesuatu yang menakutkan. Jangan ojo, jangan ke sana. Di sana banyak gendruwonya. Di sana banyak setannya, hati-hati. Sana ada tuyul, sana ada butonya. Sini. Dan artinya pendidikan itu justru ditanamkan oleh sang ibu dalam hal ini pembahasan kita. Anaknya malah ditanamkan rasa takut kepada hal-hal yang seperti ini. Kalau misalkan orang tua mengatakan hati-hati le, nah, jangan-jangan nanti ada anak muda yang ngebut sepeda motornya atau mungkin mobil dengan kecepatan yang tinggi, itu silakan masuk akal karena di depan rumahnya jalan besar. Tapi kalau dibuat takut dengan jin, dengan setan, dengan buto, gendruwo, dan yang lainnya, ini bukan pendidikan berani namanya. Nah, ini pendidikan takut sehingga mentalnya kecil. Asma bintu Abi Bakrin berhasil mendidik kedua putranya menjadi sosok laki-laki yang pemberani. Itu tugas ibu. Itu tugas ibu yang paling utama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi yang kita harapkan dan kita inginkan, munculnya wanita-wanita dengan karakter dan figur seperti yang telah disebutkan di depan tadi. Cerdas, dermawan, pemberani, berbakti kepada sang ibu dan sang ayah, sederhana, nerimo apa adanya. Menjadi seorang ibu yang figur, menanamkan keberanian dan yang lain-lain kepada anaknya. Seorang wanita yang semangat untuk tolabul ilmi, ngaji. Di dalam kitab Bukhari dan Muslim ada beberapa riwayat hadis berasal dari Asma bintu Abi Bakrin untuk menunjukkan semangat beliau di dalam menuntut ilmu, menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semangatnya luar biasa. Beliau adalah wanita yang pernah berhijrah. Dan ketika meninggal dunia, beliau adalah wanita berhijrah yang paling terakhir meninggal dunia. Seandainya ada 20 wanita yang berangkat berhijrah, semuanya meninggal. Nomor urut yang paling terakhir adalah Asma bintu Abi Bakrin, wanita berhijrah yang terakhir kali meninggal mautan. Akhiruhunna mautan. Yang paling terakhir meninggalnya adalah Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Usianya mencapai 100 tahun ketika meninggal dunia. Tubuhnya tinggi besar. Di akhir hidup mengalami gangguan penglihatan. Tetapi itu semua kita yakin justru menjadi sebab Asma bintu Abi Bakr mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. sosok dan orang besar di dalam Islam. Itu sangat banyak. Yang kita sebutkan di depan tadi adalah Asma bintu Abi Bakrin hanya satu, masih satu. Itu pun sudah cukup menggambarkan seperti apakah karakter dan watak kaum wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Alangkah berbahagianya apabila generasi muda umat Islam dibimbing dan diarahkan oleh wanita-wanita yang menjadi ibu dengan figur seperti itu. Wanita-wanita dengan figur dan karakter seperti Asma dalam posisinya sebagai seorang istri. Wanita-wanita muslimah yang berbakti kepada orang tua. Kalau kita posisikan Asma sebagai seorang putri. Itu Asma bintu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya kisah yang seperti ini bukan sebatas inspirasi untuk kaum wanita saja, kaum wanita muslimah. Tetapi mestinya juga jadi inspirasi untuk kaum laki-laki. Nah, kita semua yang hadir di sini diingatkan melalui kisah biografi Asma bahwa seorang hamba semestinya seperti itu. Pemberani, dermawan, sederhana, menerima apa adanya, sabar, setia, dermawan, cerdas, pintar. Itu sosok seorang muslim yang sesungguhnya. Dan semuanya masih bisa diusahakan dan diupayakan. Bukan kemudian kita menyerah, wah gak bisa, udah terlalu tua untuk berubah, susah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kita meniru dan meneladani figur-figur utama seperti Asma bintu Abi Bakrin yang telah kita bahas pada malam hari ini. Jadi kalau dibayangkan, barakallahu fikum, wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok wanita-wanita yang luar biasa, tangguh, tidak mempunyai bawaan cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam kondisi yang sulit, darurat, sempit, tegarnya itu luar biasa. Tegarnya luar biasa. Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha yang anaknya meninggal dunia. Anak pertama laki-laki. Tapi betul-betul kuat dan kokoh imannya. Dimandikan, dikafankan, dikafani, disolatkan, dikuburkan sendiri oleh sang ibu. Suaminya sedang pergi. Ayah dari anak laki-lakinya yang meninggal itu sedang pergi. Abu Talha. Tapi Asma, tetapi Ummu Sulaim radhiyallahu anha sabarnya luar biasa. Menahan ekspresi wajah, menunggu suaminya pulang dari bekerja. Setelah situasinya dirasa cukup tepat, barulah Ummu Sulaim menyampaikan berita bahwasanya anaknya meninggal dunia. Masya Allah. Itu wanita-wanita yang tegar, kokoh. Aisyah radhiyallahu anha demikian juga. Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama demikian juga. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga. Nah, silakan sebut nama-nama wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tegar, sabar. Bukti ketegaran dan kesabaran mereka. Kalau mereka yang berasal dari Mekah adalah kesiapan mereka untuk berhijrah. Nah, itu kan bukti terbesar bahwasanya wanita-wanita di zaman Nabi itu tegar, kokoh, kuat. Nah, bukan sedikit-sedikit nangis, bukan dikit-dikit nangis, bukan. Tapi dihadapi dengan senyum, dengan optimis, dengan prasangka baik. Bukti yang paling nyata mereka berhijrah. Bahkan sebagian dari mereka hijrahnya ke Habasyah, ke jazirah Afrika, harus melewati dan mengarungi Laut Merah dengan alat transportasi air yang sangat sederhana waktu itu. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki, panas, sepi. melewati tempat-tempat yang sunyi untuk menghindari kejaran dari musuh. Nah, perjalanan jauh, tapi karena demi Islam, demi mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, demi menjalankan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, mereka jalani itu semua. Wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang tangguh, kokoh dan kuat imannya. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan mereka tentang kenyataan pada hari kiamat nanti bahwa mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk banyak-banyak sedekah, karena untuk kaum wanita amalan di antara amalan yang terbaik dan amalan yang afdal adalah bersedekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat mereka bersedekah, saat itu juga wanita-wanita mulia di zaman Nabi melepaskan cincin, gelang, kalungnya, perhiasan emas yang mereka pakai, diserahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sosok wanita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah wanita-wanita yang senang dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa, membaca Al-Quran, mereka sholat malam, mereka berdoa, mereka berzikir. Itu wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka regenerasi itu masya Allah sukses dan sempurna. Generasi muda berikutnya sukses. Kenapa? Yang mendidik, yang memberikan pembelajaran secara langsung adalah ibunya masing-masing. Dan juga tentunya harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sang suami, ayah dari anak mereka. Tetapi yang memegang peranan paling penting justru ibu, karena ibu yang paling dekat dan paling sering berjumpa dengan anak. 9 bulan di dalam perut, keluar kemudian 2 tahun digendong, disusui sampai disapih, lebih banyak kontak dengan ibu dibandingkan dengan ayahnya. Sehingga kalau kita mendengar biasa ada istilah, ibu adalah madrasah pertama buat anaknya, ada benarnya. Karena sang ibulah yang berkewajiban dan bertugas untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Zaman dulu belum ada lembaga pendidikan seperti sekarang. Pendidikan agama di sana dulu enggak ada kok yang namanya pondok pesantren. Atau misalkan ma'had islami. Di zaman Nabi waktu itu belum ada. Kenapa? Karena pendidikan anak-anaknya sudah dihandle sendiri. Tidak diserahkan kepada orang lain, dihandle, ditangani sendiri. Yang mengajarkan baca Al-Quran adalah orang tuanya sendiri, ibu yang paling penting peranannya. Yang menanamkan nilai-nilai akhlak, akidah, cara bermuamalah, konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa? Ibu. Itu yang pertama. Bukan kemudian lantas kita mengatakan, "Oh, sang ayah tidak ikut mengambil peran serta." Tidak. Tapi yang saya katakan adalah yang paling sering dan dominan justru ibu. Hasilnya kan luar biasa. Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Kedua-duanya adalah putra dari Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang telah kita dengarkan bersama tadi itu juga mengingatkan dan sekaligus teguran buat kita semua bahwa Islam tidak kekurangan figur. Islam tidak kekurangan tokoh yang dipanuti. Sehingga kita tidak punya alasan untuk mencari tokoh-tokoh selain tokoh-tokoh Islam dalam hal apapun. Kita tidak kekurangan figur. Seandainya kita mau menggali, menambah lagi biografi-biografi lainnya dari kalangan wanita-wanita mulia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menggali dan terus menggali, bukan hanya nama Asma bintu Abi Bakr yang muncul, tetapi nama-nama lain yang muncul. Dan akhirnya kita lihat masya Allah, ternyata mereka adalah suri tauladan Mereka ternyata figur-figur terbaik buat anak-anak kita. Kita tidak kekurangan tokoh dan figur. Sahabat-sahabat Nabi, para ulama, para pejuang Islam juga ada. Sehingga yang dijadikan figur buat anak-anak kita memang orang-orang yang sudah sukses. Tetapi di zaman ini, la haula wala quwwata illa billah, wallahu musta'an. Yang menjadi figur anak-anak kita justru orang-orang yang tidak pantas dijadikan figur. Artis jadikan figur, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Hamil di luar nikah, enggak sholat. Itu yang dijadikan figur anak-anak kita. Yang dijadikan figur anak-anak kita sebagiannya adalah tokoh-tokoh di bidang olahraga, sepak bola misalkan, itu difigurkan sekali. Sampai kamarnya penuh dengan gambar Maradona, Pele, Platini, Frank Kebun, apa-apa semuanya. Indro Kartiko masuk semua. Wah, full kamarnya itu. Itu yang dijadikan figur. Mau tidur lihat pemain bola. Gabriel Umar Batistuta, Ariel Ortega. Itu mau tidur, bangun tidur lihat lagi yang lain. Roa, kipernya Argentina itu. Roa. Yang kaum putri beda lagi. Mau tidur Barbie, Frozen. Tokoh-tokoh fiktif, Naruto lah, dan yang lainnya, tokoh-tokoh fiktif semua. Jadi ada keinginan untuk meniru. Yang namanya figur itu kan akhirnya ditiru dan dipanuti. Iya kan? Ditiru dan dipanuti. La haula wala quwwata illa billah. Ini kita sebenarnya sebagai umat Islam itu sedang diperangi loh, sedang diperangi. Saya tidak ingin membangkitkan semangat perang dan kebencian, enggak. Tapi coba kita waspada. Karena Allah yang sudah memfirmankan di dalam Al-Qur'an, "Walan tardha 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian itu mau mengikuti mereka. Mengikuti masuk agama mereka, mengikuti pola pikir mereka, mengikuti pola hidup mereka tanpa sadar. Nah, kalau ditanya, coba ceritakan biografi artis ini, grup band ini, wah cepat. Coba ceritakan tentang Sofiyah atau Juwairiyah, siapa itu? Nanya siapa itu. Coba sekarang ini yang apa, yang menghuni timnas Indonesia siapa-siapa coba. Rrrt, gitu. Coba sebutkan 10 sahabat yang dipastikan masuk surga, apa ada? Ya ada. Kamu aja yang gak tahu. Nabi sudah kasih tahu. Itu kenyataan. Betul-betul kenyataan. Nah, maka kita sebagai orang tua harus tampil untuk memberikan figur-figur itu tadi. Nah, maka ketika tema seperti ini diangkat, alhamdulillah, tema tentang figur, tentang tokoh Islam, Asma bintu Abi Bakrin, sehingga kita mengerti betul, oh ini yang harus ditiru. Nah, tiru dan teladani Asma dalam hal kecerdasannya, tiru dan teladani Asma dalam hal kedermawanannya, tiru dan teladani Asma dalam hal keberaniannya, tiru dan teladani ketika berbakti kepada orang tua, semangat beribadah, beramal saleh, setia kepada suami, sederhana dan menerima apa adanya. Figur kita siapa? Asma, Asma, Asma dan Asma bintu Abi Bakr. Masih banyak tokoh-tokoh dan figur lainnya di dalam Islam yang harus kita gali dan kita pelajari. Kita ingin figur putri-putri kita adalah Asma bintu Abi Bakrin, yang saat itu pernah sakit kepala, sakit sekali. Apa yang beliau ucapkan? Bidzanbi, Walladhi wama yaghfiruhu Allahu akthar. Ini luar biasa. Semua cerita yang saya sebutkan malam hari ini saya ambil dari kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Jadi waktu itu Asma bintu Abu Bakr sedang sakit kepala, nyut. Sakit. Dalam kondisi dan situasi seperti itu, kata Asma, ini semua disebabkan dosa-dosa yang aku perbuat sendiri. Sementara yang Allah ampuni jauh lebih banyak lagi. Artinya akhirnya menerima. Menerima takdir pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijalani dengan sabar, dengan ridha. Beliau pernah sakit parah. Asma bintu Abi Bakr pernah sakit parah. Ketika sakit itulah hampir semua hartanya disedekahkan. Hampir semua hartanya disedekahkan di jalan Allah. Sembuh. Masya Allah. Nah, tipe seperti inilah, figur yang seperti ini. Tapi saya tidak menyarankan, dan saya tidak mengajarkan, juga tidak setuju. Kalau misalkan panjenengan nanti pulang ke rumah, bilang sama istrinya, tiru Asma itu. Bener kan yang saya bilang, nerimo, ponone, apanane, aja njaluka, sederhana baik, ngewangi bojone. Ya, akhirnya jadi penghakiman di rumah. Bukan itu yang saya inginkan. Tapi kita mendorong. Sebagai suami, kita yang mendorong, memotivasi, memberikan fasilitas, sehingga istri-istri kita terpacu untuk bisa meniru dan meneladani Asma bintu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah, ketika figur-figur seperti ini banyak bermunculan, figur-figur untuk putri-putri kita itu banyak bermunculan, insyaallah generasi muda Islam yang selanjutnya akan mendapatkan masa depan yang cerah, karena mereka hidup, berkembang, bertambah, meningkat lagi perkembangannya dengan mempunyai figur-figur yang utama dan mulia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua menjadi figur buat anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita agar bisa menggali lebih dalam lagi tentang figur-figur dan tokoh-tokoh utama di dalam Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.